يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an insyaallah pada siang ini kita akan membaca bersama dan kita akan membaca juga penjelasannya bersama-sama kita bernikah yang sesungguhnya di antara perkara penting karena akan dan atau senantiasa selalu kita hadapi setiap hari. Nah, kita menikah ini kita ambil dari kitab Durrul-Bahiyyah. Jadi itu disalah Imam Syaukani Afimahullah, penulis Imam Syaukani. Dan beliau sendiri yang membuat syarah yang dipegang oleh saya ini, syarahnya Durrul-Bahiyyah. Syarah dari Imam Syaukani sendiri. Jadi yang lebih tahu apa maksud beliau ya beliau. Kemudian di antara yang syarah Syekh Siddiq Hasan Khan, judulnya Ar-Raudatun Najiyah, dan kemudian ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, cuman belum sampai dengan kita nanti insyaallah. Nah, an-nikah diterangkan di dalam kita bahkan bisa di dalam syariat itu maknanya adalah akdu tazwij, akad pernikahan. Asal katanya menikah, nah, adalah akadu tajwid, akad nikah. Ya, demikian yang ada dalam Al-Quran dan perkataan para ulama. Kecuali di dalam Al-Quran di dalam dua ayat, ya. Yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka mencapai waktu nikah. Nikah di sini bukan waktu akan nikah, tetapi al-khulum al-balir. Yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-230. Anda mushaf? Anda ke mushaf? Dengan istrinya, ya 230. Nah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fayumtallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah." Kalau seorang suami mentalak tiga, istrinya sudah talak tiga, ya, fala tahillu lahu, tidak halal bagi dia menikahi istrinya yang sudah ditalak tiga itu, hatta tankiha zawjan ghayra, sampai istrinya ini menikah dengan suami yang lain. Ya, menikah di sini bukan akad nikah, tetapi adalah al-jima. Ya, makanya ketika ada seorang sahabiyat yang beliau ditalak tiga oleh suaminya kemudian menikah dengan laki-laki lain, mengaluh kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah paham orang ini ingin kembali ke suami yang pertama. Kata Rasulullah SAW, la hatta tazuki usailatahu wa yadhuqa usailataki jasur, tidak sampai kamu merasakan manisnya dia dan sebaliknya. Jadi an-nikah secara asal dalam syariat maknanya adalah akdu zawaj, akdu tajwid, akad nikah kecuali dalam dua ayat itu. Maka dalam kitab menikah di sini juga akhirnya menikah yang ini masalah akdu tajwid, apa akad nikah. Demikian. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Kita sampai jam 2 aja ya, istirahat dulu. Supaya ngantuk. Yushra'u liman istata'al ba'ata. Ya, disyariatkan nikah itu bagi orang-orang yang sudah ba'ah. Ya, ba'ah di bawah dia itu footnote al-ba'atu yakni an-nikah, sudah mampu nikah, mampu untuk berjima. Memang khilaf, tapi diterangkan oleh sebagian para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, antum lihat nanti dalam kitab Tawdil Ahkam, Tawdil Ahkam di jilid yang keempat, Islam yang ke-330, dinukil oleh penulis Tawdil Ahkam Syarah Bulughul Maram di jilid yang keempat, halaman 330. Kata beliau, istata'atun nikah hiyal qudrah alal mu'nah, kemampuan menikah ini yakni kemampuan untuk apa ya, mencukupi, ya, menanggung atau mencukupi istri, yakni memberikan mahar dan nafkah, kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah. Walaysa huwa al-qudra 'ala al-wad'i, ya, bukannya semata-mata mampu untuk berjima, tetapi maksudnya adalah mampu, ya, untuk memberikan mahar dan nafkah. Begitu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Adapun masalah disyariatkannya, tentunya berdasarkan hadis yang masyhur indaku, hadis yang masyhur di kalangan syabab, hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa? Ya ma'asara syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Muttafaqun 'alaih. Nah, hafal ya, insyaallah. Wahai para pemuda, siapa khitabnya di sini? Pemuda. Pemuda itu sudah mampu. Kalau sekedar maksudnya apa namanya ibadah itu sekedar jima, tapi ini sudah mampu pada selesai intinya. Nah, maka yang dimaksud ini bukan hanya semata-mata itu, tetapi adalah kemampuan untuk memberi mahar dan nafkah. Barang siapa di antara kalian mampu untuk ba'ah, sudah mampu memberikan mahar dan nafkah, fal yatazawwaj, hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan lebih menundukkan pandangan kalian, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga farj kalian. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka wajib atas dia, haruslah atas dia puasa, bukan wajib, atas dia untuk berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa akan memutuskan syahwatnya. Beberapa masalah kita baca di bawah ini dalam kitab Al-Qamisya. Yang pertama tentunya masalah hukum nikah. Hukum nikah diterangkan oleh penulis. Nah, an-nikah wajibun ala wajibil ijmal wal umum. Nikah itu wajib secara jika dilihat secara global atau secara umum, karena dengan menikah seseorang menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menikah berarti dia tidak bisa dimursalin, ya, mengikuti, mencontoh para rasul, ya. Kemudian juga dengan nikah dia bisa mengendalikan syahwatnya, dia bisa menundukkan pandangannya, dia bisa menjaga kehormatannya, farajnya, ya, dia bisa menjaga kehormatan para wanita istri-istrinya. Juga dengan menikah akan memperbanyak turunan kaum muslimin yang dibangga-banggakan nanti di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi sebagian para ulama ada yang menyatakan sunnah. Ini bahkan mendapat jumhur ulama. Sebagian para ulama bahkan ada yang menyatakan mubah. Dan yang dikuatkan oleh penulis kita bahkan Musa, kata beliau, walakin al-zahir Allahu a'lam, tetapi yang zahir Allahu a'lam, annal amra fiha kulluha lil istihbab. Perintah-perintah Allah yang menerangkan tentang perintah menikah itu semuanya adalah hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma'afaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', kan nikahi oleh kalian perintah. Perintah-perintah itu menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah. Nah, tetapi anda lihat di poin 296, wajibu, tetapi wajib ala man khasya, wajib atas orang-orang yang takut, al-wuku'a, terjatuh fil maksiat, dalam maksiat. Wajib hukumnya, hukum asalnya sunnah, tapi wajib atas orang-orang yang khawatir terjatuh kepada maksiat, kepada zina dan sejenisnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada dua masalah lagi yang disampaikan dalam kitab ini yang penting dibahas. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita di Rasulullah menerangkan orang yang sudah mampu ba'ah, mampu apa? Memberi nafkah, memberi mahar itu wajib. Ya, maka apa hukumnya orang yang tidak mampu ba'ah? Yang kata beliau, alladzi yadhhar li, yang tampak, yang kuat menurutku, annalladzi la yastati'u al-ba'ata la yastahabbu lahu al-jawaz. Orang yang tidak mampu ba'ah, orang yang tidak mampu memberikan mahar dan nafkah, tidak disunahkan bagi dia jawaz. Fazawazu fi haqqihi mubah. Ya. Tetapi jawaz bagi dirinya hukumnya adalah mubah. Wa qad yasiru fi ba'dil ahyan ila al-karahah. Dan kadang pada beberapa keadaan akan bisa menyampaikan kepada tingkatan makruh. Sehingga diterangkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, bisa antum lihat di dalam kitab Nawafar, ya, bahwasanya para ulama membagi hukum nikahnya ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang makruh. Ya, hukum nikah yang wajib tadi itu terhadap orang-orang yang khawatir dia terjatuh kepada maksiat, kepada berzina atau yang lainnya ketika dia tidak menikah. Nah, hukum. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah tentunya seperti tadi, sebelumnya diterangkan oleh Ibn Hazm. Antum catat, kata Ibn Hazm, kata beliau, wafuridha ala kulli qadirin ala al-waq'i in wajada ma yatazawwazu bih. Ya, menikah itu wajib atas setiap orang yang sudah mampu untuk berjima kalau dia punya modal untuk menikah. Aw yatasarra, atau dia punya modal untuk cari budak. Ya, hamba sahaya yang perempuan, jariyah. Anyaf'ala ahadahuma, dia lakukan salah satunya. Kalau punya modal untuk menikah, kalau enggak punya cukup cuman buat beli hamba sahaya, ya beli hamba sahaya. Ya, di sini enggak tahu di mana. Katanya ada, masih ada aja di Siprus katanya. Tapi buat Indonesia. Nah, kemudian fa'in ajiza alalik, tapi kalau dia tidak mampu, Fatim Hazan tidak mampu nikah, tidak mampu juga beli budak, ya, paliyuk filaminas saum, hendaknya dia perbanyak puasa. Wahuwa qawlu jama'atin minas salaf, ini adalah pendapatnya sekelompok salafunas salaf. Yang kedua, perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-mustati'u alladhi yakhafu ad-darab 'ala nafsihi, kata beliau, seorang laki-laki yang sudah mampu dan mengkhawatirkan mudarat atas dirinya, wa dinihi min al-azubah, dan mengkhawatirkan agama dia dengan sebab membujang, la yartafi'anhu dhalik illa bitajbiz, dan kekhawatirannya itu, kekhawatiran dia terjerumus itu tidak akan hilang kecuali dengan menikah. La ikhtalif fi wujubi tajwid alaih, sepakat para ulama, enggak ada ikhtilaf, enggak sepakat, tidak ada ikhtilaf para ulama, wajibnya orang ini untuk nikah. Ya, kalau apa toh, ada Imam Qurtubi sudah mampu, ya, punya modal. Nah, kemudian dia khawatir atas diri dan agamanya, dan tidak akan hilang khawatirannya ketika dia menikah. Kalau muda, dia kena muda. Iya. Kemudian yang ke mana? Yang keberapa? Yang kedua, sunnah. Sunnah tentunya tadi itu hukum asalnya adalah sunnah bagi laki-laki yang mampu untuk ba'ah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, mubah, yaitu bagi orang-orang yang dia tidak mampu berjima. Iya, di antaranya diterangkan di sini oleh Qadi Iyad seperti orang yang lanes lalah, kemungkinan dia itu memang mandul. Wal arbalah fi nisa, dan enggak ada apa namanya keinginan untuk kepada wanita, bersenang-senang dengan wanita, maka ini hukumnya adalah sunnah, apa namanya, mubah. Bahkan bisa sampai kepada makruh, ya, kalau sampai menyebabkan dia meninggalkan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bisa. Makanya dalam kitab ini dinukil oleh penulis Ahkamun Nisa, kata beliau, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, "Fa man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud ini, yang Rasulullah menyatakan, "Man istata'a minkum al-ba'ah ma'asharus sabab, man istata'a minkum al-ba'ah." Kata beliau, "Wastudilla bi hadzal hadis, aw wastadalla bi hadzal hadis, aw wastudilla bi hadzal hadis, ala anna man lam yastati' al-jima'." Barang siapa yang tidak mampu berjima, fal maqlu minhu tarku tazwij, yang dituntut dari dia adalah meninggalkan menikah. Kata beliau, li anna warshadahu ila ma yunafihi wa yu'ifu dawa'in. Karena Rasulullah dalam hadis ini membimbing orang untuk menafikan atau melemahkan keinginan untuk berjima. Wa atlaqa ba'duhum annahu yukrah fi haqqih. Bahkan kata Ibnu Hajar, sebagian para ulama menyatakan makruh bagi orang yang tidak bisa berjima ini menikah. Allah Ta'ala bisa. Sekarang masalahnya, karena misalnya tidak sakit, dia tidak punya mampu, dia belum punya nafkah buat bayar mahar 50 ribu aja gak ada. Iya, kau kan iya, puasa kayaknya dipuasai Senin, Senin Kamis gak cukup, puasa Daud juga tetap udah mood. Iya, apa boleh pakai obat, obat penenang syahwat. Iya, dibahas di sini. Hal Yesus istimal wa tibiyati yata'alaju biha syah sulihat syah wa tenikah, apakah boleh menggunakan obat-obatan seorang berobat dengannya dalam rangka memutuskan syahwat keinginan untuk nikah. Iya, amma istimal adwiyati liqati syahwati nikah bil kuliah. Adapun kalau pakai obat-obatan untuk memutuskan syahwat nikah secara total, supaya ini bisa membujang terus total dia, falazharullahu alamannahu la yajuz, enggak boleh. Ya. Li'annahu fi ma'nal khisar, karena ini sama dengan kebiri. Ya. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bahas, dia diminta izin, ada seorang sahabat minta izin untuk apa namanya tabatul membujang terus, Rasulullah melarangnya. Wa qad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khisar wa lam yarakhis fi. Rasulullah melarang mengkebiri. Iya. dan tidak pernah memberikan rukhsah padanya. Jadi kalau tujuannya untuk total menghilangkannya, enggak boleh. Ya. Ini sama dengan kebiri. Amma idza kana ad-dawa'u li taskin syahwah. Adapun kalau semata-mata untuk menenangkan syahwat supaya agak bisa terkontrol. Untuk menenangkan saja, bukan untuk memutuskan, tapi menenangkan saja. Fayadharullahu a'lam annahu yajuz liman ihtaja ilahi ilhaqan bisawm. Maka yang tanpa Allah a'lam boleh, boleh bagi orang-orang yang membutuhkannya, sama hukumnya dengan puasa. Artinya disertakan dengan masalah puasa. Rasulullah memerintahkan seorang yang tidak mampu untuk puasa, di antara sebabnya bisa juga dilakukan dengan obat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tadi itu puasa nggak cukup, modal nggak ada, minta emak-emak masih takut. Nah, dan kata beliau, qadzah baina jawaz dzalik ba'du ahli al-ilmi minhum al-Khattabi rahimahullah, di antara para ulama yang berpendapat demikian, ulama mutaqaddimin adalah al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala. Nah, begitu wallahu taala alam. Lanjut. 297. Wa tabattulu tabattul ghairu jaiz, membujang itu tidak dibolehkan. Lihat tuh, putaran nomor 2. At-tabattul al-inqita'u 'anil nisa, memutuskan hubungan dari wanita. Wa tarkun nikah nihayatan. Oh, kita bahas nihayat.